Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallahu an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu fi qali azza wa jal, wa in kuntum marda aw ala safarin. Dari Abdullah bin Abbas menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa in kuntum marda aw ala safarin, kalau seandainya kalian sakit atau sedang safar. Qala idza kanat birrajul jiraha fi sabilillah wal quruh fa ijnib fa yakhaf an yamut in ightasala tayammama. Apabila salah seorang luka, sakit, kemudian junub, khawatir dia mandi junub akan meninggal, maka boleh baginya bertayamum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni sebagai mauquf, kemudian dimarfu'kan oleh Al-Bazzar dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Hakim. Ingkana idza kanat birrajul jiraha fi sabilillah ay fil jihad. Apabila salah seorang terluka ya ketika jihad, al-quruh jama qarh, al-buthur allati takhruj fil abdan fal judari wa nahwi, atau mungkin gatal atau eksim yang melukai, kemudian dia junub, khawatir mandi junub meninggal atau semakin parah, maka boleh baginya bertayamum. Di sini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni secara mauquf dari Ibn Abbas dan dirafa'kan kepada Nabi SAW Al-Bazzar. Berkata Abu Zur'ah dan Abu Hatim, akhta'a fi Ali bin Asim, telah salah di dalam hal ini Ali bin Asim. Berkata Imam Al-Bazzar, la na'lam man rafa'ahu an ata'in min ath-thiqat ila Jarir. Kami tidak mengetahui yang merafa'kannya dari Atha' dari kalangan perawi yang thiqat kecuali Jarir. Waqad qala Ibnu Ma'in innahu sami'a min Atha'. Berkata Ibnu Ma'in bahwasanya beliau mendengar dari Atha' setelah hafalannya berubah, sehingga menisbatkan hadis ini marfu, tidak benar, tidak sahih. Wa fi dalilun ala syar'iyyati tayammum fi haqqil junub, bolehnya tayammum bagi orang yang junub, lebih-lebih kalau dia khawatir tambah parah atau meninggal. Fa amma law lam yakhaf illa ad-darar, kalau dia tidak takut kecuali hanya bahaya saja. Wa in kuntum marda jalat ala ibahati tayammum lil marid, boleh bagi yang sakit bertayamum. Baik dia khawatir sakit karena takut meninggal atau yang lainnya, maka boleh. Kemudian wa tansis fi kalam Abbas anal jaraha wal quru innama huwa mujarrad amsal. Penetapan ucapan Ibn Abbas di dalam masalah luka atau yang semisalnya cuma contoh saja. Ya, wa ila hukul maradin kadzalik. Sehingga itu cuma contoh saja, karena ada yang sakit misalkan, kayak sakit corona gimana? Ada lukanya enggak? Hah? Enggak ada. Ya mungkin sakit corona, sakit tipes, apalagi jantung atau al-muhim macam-macam sakit. Enggak ada luka kan? Hah? Ada luka enggak? Nah, dia boleh tayamum. Artinya mau ada luka, enggak ada luka, sakit secara umum, ya boleh tayamum. Enggak harus ada luka. Paham ini? Ini cuma contoh saja diberikan kalimat yang jelas di situ. Ini hanya berikan contoh saja. ngumpet. Saya tahu anak Ibn Abbas yakhus sahadain bain al-amrad, atau mungkin kemungkinan kedua Ibn Abbas mengkhususkan dua sakit ini ya antara sakit-sakit yang lain. Maka dari kaunu fi sabilillah, misal juga berjihad fi sabilillah ini cuma contoh saja. Kalau dia enggak jihad kemudian sakit juga sama ya, uzur juga wa in kan matan falayan fi jawaz at-tayammum la khashyat ad-dharr ila yamuru ala annahu la yaziyyu at-tayammum illa li mukhafat al-maut wa huwa qaul Ahmad wa ahli qaul Syafi'i. Artinya enggak harus jihad atau di luar jihad juga boleh ya, fi sabilillah sini ya, ketika menuntut ilmu atau apa atau secara umum ya, atau jatuh kecelakaan dan lain sebagainya. Wa id kana mithalan la falayan fi jawaz at-tayammum al khashyat darurah. Kalau hanya menerapkan seperti itu maka ya enggak boleh yang lainnya kecuali darurat. Anna qawlahu ayyamut yadul ala annahu la yazi at-tayammum illa muhafat al-maut. Di sini an yamut mengisyaratkan tidak sah tayamum kecuali karena khawatir takut mati saja. Ini pendapat Imam Ahmad dan pendapat salah satu dari pendapat Imam Syafi'i. Adapun pendapat Daud Adz-Dzahiri atau Hadawiyah, Malik, Imam Malik atau salah satu dari pendapat Imam Syafi'i, Hanafiyah, ya boleh karena darurat secara umum dalilnya. Wa dhahaba Daud al-Mansur ila ibahatil marad. Wa dhahaba Daud wal-Mansur, dan pendapat Imam Daud al-Zahiri dan Mansur wal-Mansur yang ditorong, pendapat artinya yang dikuatkan, ya boleh bagi orang yang sakit walaupun tidak darurat. Artinya secara zahir ayat, secara umum mau darurat nggak darurat, kalau dia sakit ya boleh ya. Wallahu a'lam bishawab.